Sore Bapak Osmin. Ya, selamat sore. Silakan. Ya, di era keterbukaan ini ya mahkamah harus terbuka lah, serut panjang aja, Bu. Gitu aja. Terima kasih. Oke. Okay. Pak Jimmy. Selamat sore. Silakan Pak Jimmy. Ya, pendek kata aja, ini negara-negara mafia peradilan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak.